واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة baik hadirin yang ada di Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung ataupun para pendengar Radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Radio Roja Bandung, Radio Roja Lampung, Radio Roja Pontianak, Radio Roja Tanjung Pinang dan juga Berau, serta radio-radio lain yang ikut merilai siaran ini dimanapun Anda berada, para onliner yang mengikuti kajian ini lewat streaming radio manapun, juga para pemirsa TV Roja dimana saja Anda berada, alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang kitab Tauhid. Kemarin kita sudah membahas tentang sihir. Sekarang kita masuk bab maja'a fil kuhan wa nahwihim. Bab yang menerangkan tentang dukun dan orang-orang semacam mereka. Semacam mereka maksudnya para peramal dan yang sejenisnya. Kuhan jamak dari kahin. Di zaman jahiliyah dahulu di kalangan bangsa Arab banyak dukun yang menjadi rujukan manusia dalam kehidupan keseharian mereka. Para dukun ini berhubungan dengan setan. Setan mengabarkan kepada para dukun berita yang mereka curi dengar dari langit, lalu dibisikkan kepada dukun, lalu dukun memberitahukan berita tersebut kepada orang-orang dengan ditambah kata-kata dusta. Apa yang dikatakan oleh dukun yang berupa ramalan tentang apa yang terjadi besok atau lusa benar-benar terjadi. Orang-orang pun menganggap orang dukun itu orang yang tahu tentang perkara gaib. Lalu mereka menyandarkan hukum atau permasalahan kehidupan kepada para dukun. Dukun menjadi rujukan. Kadang-kadang mereka para dukun memberitahukan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Mereka mengatakan nanti akan terjadi demikian dan demikian. Orang Jawa bilang weruh sadurung winarah. Tahu sebelum sesuatu itu terjadi. Itulah pekerjaan dukun dan ilmu perdukunannya. Satu kata yang benar tapi ribuan kata-kata yang dustanya. Adapun kalau memperkirakan perkara yang akan datang berdasarkan perhitungan hisab, maka itu tidaklah termasuk perdukunan yang dilarang. Seperti perkiraan akan terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan melalui hisab, melalui perhitungan. Maka ini bukanlah perdukunan. Seperti hasil menghitung melalui ilmu tertentu, ilmu astronomi mungkin, bahwa matahari hari ini akan tenggelam jam sekian, akan terbit jam sekian, maka itu bukanlah perdukunan karena berdasarkan perhitungan. Bahwa di tahun tertentu atau awal tahun tertentu akan muncul komet yang disebut dengan komet Halley umpamanya, sebuah komet yang memiliki ekor panjang melintas di daerah Anu dan di daerah Anu, dan itu diketahui berdasarkan sains, teknologi atau perhitungan yang logis. Maka itu pun bukanlah termasuk perdukunan dan tidak termasuk perkara yang dilarang. Termasuk apa yang sekarang ini disebut dengan sebutan prakiraan cuaca. Kalau dulu disebut ramalan cuaca, cuma istilah ramalan itu. Sekarang dirubah karena memang bukan meramal, tapi memperkirakan cuaca yang akan terjadi besok didasarkan pada pengalaman ratusan tahun, beribu-ribu kali dilihat dari suhu udara, arah angin, kelembaban, dan faktor-faktor lainnya yang mendukung, lalu diperkirakan akan turun hujan atau akan sekedar mendung atau akan cerah atau akan panas, dan suhu udara yang tercipta di kota-kota tertentu sekian, sekian, dan sekian. Itu perkiraan yang didasarkan pada perhitungan. Maka itu bukanlah perdukunan. Itu tidaklah terlarang. Kenapa? Karena itu merupakan perhitungan yang logis dan masuk akal, dan bukan sekedar ramalan yang didasarkan pada sikap untung-untungan. Inilah perbedaan antara perdukunan dengan yang bukan perdukunan. Tentang perdukunan ini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salata arba'ina yauman." Siapa orang yang pergi atau mendatangi arraf, makna arraf artinya dukun. Arraf ini orang yang mengabarkan apa yang akan terjadi besok bukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang logis. Arraf adalah sebutan umum baik untuk dukun, ahli ramal, atau yang sejenisnya. Arraf berasal dari kata arafah, bentuk sigat mubalaghah dari arif. Arafah itu artinya tahu. Orang yang tahu disebut arif. Kalau orang itu serba tahu, segala tahu, disebut arraf. Maka arraf adalah sebutan bagi orang yang merasa serba tahu, termasuk apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan itu sebutan untuk seorang dukun. Merasa sok tahu, merasa serba tahu. Siapa orang yang datang kepada arraf, dukun, ahli ramal, ahli nujum, fasa'alahu an syai'in, lalu dia bertanya tentang sesuatu, fasaddaqahu, lalu dia percaya kepada yang dikatakan si dukun itu, dia membenarkan perkataan si dukun itu, maka sholat orang itu tidak akan diterima selama 40 hari. Hadis ini tidak berlaku secara mutlak. Karena apa? Karena bertanya kepada dukun itu ada 4 macam. Seperti yang diterangkan Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Adapun jenis yang pertama, ayas'alahu su'alan mujarrada, fahadha haramun liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam man ata'arrafan. Pertama, bertanya kepada dukun sekedar untuk bertanya, sekedar ingin tahu, maka ini haram. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang datang kepada dukun lalu bertanya lalu percaya, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Hukuman atau sanksi tidak diterima 40 hari sholatnya menunjukkan keharaman hal tersebut, karena adanya hukuman hanya diperuntukkan bagi sebuah perkara yang diharamkan. Itu jenis yang pertama dari bertanya kepada dukun, sekedar bertanya. Walaupun tidak percaya kepada omongan dukun itu, tapi dia bertanya. Maka 40 hari 40 malam sholatnya tidak akan diterima. Kedua, bertanya kepada dukun dan percaya terhadap omongan si dukun. Kalau tadi hanya bertanya tapi tidak percaya, sekarang bertanya dan percaya, dan menganggap bahwa omongan dukun itu benar dan akan terjadi, menganggap si dukun mengetahui perkara gaib. Orang seperti ini kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Karena apa? Karena mempercayai bahwa ada orang yang tahu perkara gaib di langit atau di bumi, berarti orang itu telah mendustakan Al-Quran. Kenapa telah mendustakan Al-Quran? Sebab Al-Quran menyatakan satu-satunya yang mengetahui perkara gaib di langit dan di bumi hanyalah Allah. Selain Allah tidak ada yang tahu. Allah ungkapkan ini salah satunya dalam surah An-Naml ayat 65. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan oleh Muhammad, tidak ada yang mengetahui perkara gaib baik di langit ataupun di bumi kecuali hanya Allah. Jadi satu-satunya yang tahu perkara gaib hanyalah Allah. Bagaimana dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bukankah beliau juga tahu? Iya, tapi sebagian sebatas yang diberitahukan oleh Allah. Dalam surah Jin ayat-ayat terakhir, tidak terakhir banget, tapi hampir-hampir terakhir, Allah berfirman, "Alimul ghaibi wa la yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha min rasulin." Alimul ghaibi, dialah Allah yang mengetahui yang ghaib. Wa la yudhiru ala ghaibihi ahada. Dan Allah tidak memberitahukan tentang perkara gaib ini kepada seorang pun, illa man irtada min rasulin, kecuali kepada rasul yang diridhoinya. Makanya Nabi Muhammad SAW sebagai rasul yang diridhoinya seringkali mengetahui perkara gaib dan memberitahukan perkara itu kepada kita atas wahyu Allah. Kadang berbicara tentang surga dan neraka, kadang berbicara tentang alam kubur, kadang berbicara tentang masa lalu yang ribuan tahun lalu terjadi, itu kan gaib juga. Kadang perkara yang akan datang belum terjadi tapi pasti akan terjadi, itu juga gaib. Allah memberitahukan hal itu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak diberitahu, nggak akan tahu. Adapun selain Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang diberitahu tentang perkara yang gaib oleh Allah Azza wa Jalla. Allah menyatakan, "Qul," katakan oleh Muhammad, "La ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illallah." Katakan oleh Muhammad, tidak ada yang mengetahui perkara gaib, baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi, kecuali hanyalah Allah. Al-Quran menyatakan demikian. Sehingga kalau kita meyakini ada orang, bukan Rasul, tahu perkara gaib, berarti kita tidak iman kepada ayat ini. Makanya disebut dengan sebutan kufur. Inilah jenis yang kedua dari jenis bertanya kepada dukun. Dua-duanya, yang pertama dan yang kedua, terlarang. Jenis yang ketiga, ayas'alahu liyakhtabirahu hal huwa shadiq aw kadhib la li ajri ay ya'khudha biqawli fa hadha la ba'sa bi. Yang ketiga, jenis yang ketiga, bertanya kepada dukun sekadar untuk menguji apakah dia ini jujur atau berdusta, bukan untuk memegang teguh omongan si dukun. Sekadar untuk menguji, benar enggak nih omongan dukun ini atau enggak gitu. Maka ini tidak apa-apa, dibolehkan. Tidak terkena larangan atau ancaman hadis tadi. Karena ini juga pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seorang namanya Ibnu Soyyad. Sebagian lagi menyatakan Ibnu Soid. Ibnu Soyyad itu seseorang yang perawakannya, bentuk fisiknya, karakternya mirip Dajjal. Sampai-sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam curiga, jangan-jangan Ibnu Soyyad ini Dajjal gitu. Sering ngintip, sering memata-matai, mengawasi. Kadang-kadang para sahabatnya ikut, termasuk Umar. Kata Umar, ya Rasul, saya penggal saja lehernya, jangan-jangan dia Dajjal yang sebenarnya. Itu Umar menawarkan diri untuk memenggal kepala Ibnu Soyyad. Apa kata Nabi Sulsan? Kalau dia benar-benar Dajjal, kamu tidak akan mampu untuk membunuhnya. Tapi kalau dia bukan Dajjal, gak ada manfaatnya membunuhnya. Percuma. Kalau terbunuh mati, berarti bukan Dajjal, gak ada manfaat membunuh orang itu. Kalau ternyata begitu dibunuh, ternyata gak mati, ternyata dia benar Dajjal, maka percuma juga usaha itu. Maka dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat Nabi Sallam ngintip, ketahuan sama Ibnu Soyyad ini. Maka Nabi Sallallahu Sallam bertanya dalam rangka menguji. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mada khobatulat. Tahu enggak kamu apa yang aku intip darimu? Intip apa? Orang itu Ibnu Sa'd menyatakan duh asap duhon. Maka kata Nabi SAW, ikhsa falan ta'u falan ta'du wa qadrak. Pergi kamu. Kamu ini tidak akan melebihi batas kemampuanmu. Hadis tersebut sahih. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Nabi SAW bertanya kepada Ibnu Sa'd tentang sesuatu yang beliau sembunyikan. Dalam rangka apa? Menguji dia. Benar enggak dia ini dajjal atau bukan? Sampai Nabi SAW wafat, beberapa orang sahabat masih curiga, jangan-jangan Ibnu Sa'd ini dajjal ini. Termasuk Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Suatu saat haji bareng-bareng Ibnu Sa'd. Di tengah jalan istirahat, orang-orang ada yang menggantungkan perbekalannya, ada yang rebahan, ada yang mencari air. Tinggal berdua Ibnu Sa'd sama Ibnu Umar. Ibnu Umar merasa ngeri juga. Ibnu Sa'd rasanya dia ngerasa bahwa dia dicuriga sebagai dajjal. Lalu dia berkata, bukankah Rasul SAW berkata bahwa dajjal itu kafir sedangkan aku muslim? Bukankah Nabi menyatakan bahwa dajjal itu tidak bisa masuk ke Madinah ataupun Mekah sedangkan aku tinggal di Madinah dan sekarang akan berangkat ke Mekah? Betul apa yang dikatakan oleh Ibnu Sa'd, dan memang Ibnu Sa'd bukanlah dajjal. Tapi dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasalam bertanya dalam rangka menguji, dan ini dibolehkan. Termasuk dibolehkan bertanya kepada dukun dalam rangka menguji kebenaran omongan itu dukun dengan sesuatu yang kita sudah tahu pasti jawabannya. Keempat, nah ini yang terbaik. Ayas'alahu liyudhhira 'ajzahu wa kadhibah. Fayamtahinuhu fi umurin yatabayyanu biha kadhibuhu 'azzuhu wa hadha matlubun wa qad yakunu wajiba. Keempat, bertanya kepada dukun untuk menampakkan kelemahan dan kedustaan si dukun. Diujilah dengan pertanyaan, dengan perkara-perkara yang bisa menjelaskan bahwa dia itu lemah, gak tahu apa-apa, dusta, sehingga kepercayaan publik kepada orang ini runtuh. Dan inilah yang dituntut. Kadang-kadang ini bisa diwajibkan. Berdasarkan hal itulah, maka yang dimaksud dengan siapa orang yang datang kepada dukun lalu bertanya, maka hukum datang kepada dukun dan bertanya ini tidaklah mutlak, tapi harus ditafsil, harus dirinci untuk apa dia datang dan untuk apa dia bertanya. Kalau datang sekadar iseng bertanya untuk tidak mempercayai, itu tidak akan diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Kalau datang untuk bertanya dan percaya kepada omongannya, dia telah kufur kepada Al-Quran. Dan kalau dia bertanya dalam rangka menguji benar atau dustanya orang ini boleh. Dan kalau dia bertanya untuk membongkar kedustaannya, untuk menunjukkan kelemahan si dukun di mata orang banyak, maka inilah hal yang terbaik dan sama dengan amar ma'ruf nahi munkar. Berkata Syekhul Islam, annal jinna yakhdimunal insa fi umurin wal kuhan yastakhdimuna jinna liya'tuahum bi khabari sama' fayudhifuna ilayhi minal kadhib ma yudhifuna wa khidmatal jin lil ins laysat muharramatan ala kulli hal bal hiya ala hasbil hal. Kata Syekhul Islam, Sesungguhnya jin suka melayani manusia dalam beberapa perkara. Para dukun minta agar para jin itu melayani mereka, datang kepada mereka untuk memberikan kabar dari langit. Lalu mereka nanti menambah-nambah kabar itu dengan berbagai macam kedustaan. Bagaimana hukumnya jin melayani manusia? Tidak mutlak haram, tapi tergantung bentuknya. Tergantung juga keadaannya. Kadang di kalangan jin ada yang melayani manusia dalam perkara-perkara yang diperuntukkan untuk kemaslahatan manusia, kadang-kadang untuk kemaslahatan jin, kadang-kadang untuk kemaslahatan kedua-duanya. Kadang-kadang jin itu melayani manusia tanpa pamrih, hanya karena mencintai orang itu karena Allah dan untuk Allah. Tidak diragukan lagi di kalangan jin ada yang beriman dan mencintai orang-orang yang beriman di kalangan manusia. Dalam surah jin dikatakan, kata mereka, wa inna wa kunna minna salihun wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Di kalangan kami ada yang soleh, ada juga yang tidak soleh. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Kunna tara'iqa qidada, kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Maknanya kata Imam Ibn Katsir, agama kami berbeda-beda. Ada yang Muslim, ada yang Yahudi, ada yang Nasara, Hindu, Buddha, ada yang ateis juga, kayak manusia. Di kalangan jin-jin yang Muslim ada yang akidahnya berakidah Mu'tazilah, Asy'ariyah, Syiah juga ada. Ada juga yang Ahlus Sunnah. Tergantung kemana jin itu ngaji. Kalau jin itu ngajinya ke kita, sekarang ada yang hadir di sini, ya kayak kita. Kalau yang ngajinya ke sufi, ya kayak sufi. Kalau yang ngajinya ke syiah, ya jadi syiah juga. Mungkin ada yang mut'ah juga di kalangan jin. Kalau yang tidak beragama atau kafir, ya mereka ada yang berjudi, ada yang berzina, ada yang mabuk, dan seterusnya. Seperti manusia. Kunna qara'iqa qidada. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Nah, di kalangan jin-jin yang Muslim, ada jin Muslim yang mencintai manusia yang mukmin karena keimanan mereka, sama dengan manusia yang mencintai sesama mukmin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang di kalangan jin ada yang memberikan pelayanan kepada manusia agar manusia taat kepada keinginan jin dalam perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti jin meminta agar manusia menyembelihkan sesuatu untuk mereka, bukan untuk dimakan oleh jin itu, tapi sekedar menunjukkan orang ini taat kepada saya. Atau umpamanya untuk beribadah kepada mereka, atau umpamanya untuk menyimpan mushaf Al-Quran di WC yang secara syar'i terlarang, tapi disyaratkan itu oleh jin. Begitu taat, keinginan orang itu dikabulkan atau dipenuhi oleh jin dan yang sejenisnya. Yang paling aneh, kadang-kadang ada jin yang melayani manusia untuk perkara-perkara yang diharamkan. Seperti umpamanya melakukan perzinahan antara jin dengan manusia atau liwapo. Liwat itu hubungan sejenis. Para ulama memang ikhtilaf, bisa enggak jin dan manusia menikah. Jumhur ulama menyatakan berdasarkan nas, ayat, isyarat ayat, hadis, Dan realita menyatakan ya bisa. Tapi para ulama memakruhkannya. Di antara ayat yang mengisyaratkan bahwa jin mungkin nikah dengan manusia adalah ayat yang terdapat dalam surah Ar-Rahman. Allah berfirman tentang bidadari-bidadari surga. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Bidadari-bidadari surga itu tidak pernah disentuh sedikit pun oleh bangsa manusia atau bangsa jin. Kalau bidadari tersebut belum pernah disentuh oleh bangsa manusia atau oleh bangsa jin, tapi nanti setelah ada di surga, iya mereka para bidadari surga itu menjadi istri bagi para ahli surga. Dan mereka melakukan hubungan layaknya suami istri. Dengan jin juga begitu, menunjukkan anatomi tubuhnya memungkinkan mereka melakukan pernikahan. Sama bangsa jin dengan manusia, ya bisa melakukan hubungan pernikahan atau hubungan suami istri di kalangan mereka. Nah, oleh karena itulah maka kadang-kadang di kalangan bangsa jin ada yang berzinah dengan kalangan manusia. Mereka jatuh cinta satu sama lain. Dan ini perkara yang Syekh Al-Utsaimin menyatakan, wa hadza amrun ma'lumun masyhudun. Dan ini adalah perkara yang sudah maklum dan masyhud. Maklum itu sudah jadi rahasia umum, diketahui bersama. Masyhud itu sudah tersaksikan. Hatta rubbama kana al-jinni alladhi fil ins yantiqu bidzalik. Sehingga kadang-kadang ada bangsa jin yang berbicara melalui mulut manusia memberitahukan hal itu. Sebagaimana umpamanya adanya orang yang kerasukan jin lalu berbicara melalui lisan manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang bertemu dengan bangsa jin dan berbicara dengan mereka, memberikan nasihat dan dakwah kepada mereka, dan mereka beriman. Salah satu di antara ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada bangsa jin adalah beliau menyatakan, kullu azmin dzukirasmullahi alaihi tajiduhu awfaru ma yakunu lahma wa kullu bu'ratin fahiya alafun lidawabikum. Semua tulang yang di dalamnya disebut nama Allah ketika menyembelihnya, kamu dapati itu sebagai makanan bagi kamu yang lebih lezat, lebih banyak, lebih mengenyangkan daripada daging. Dan semua kotoran, maka itu makanan bagi binatang-binatang di kalangan kalian. Yang dimaksud kalian di sini adalah bangsa jin. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oleh karena itulah, maka boleh enggak umpamanya jin memberikan pelayanan membantu manusia? Sangat tergantung bagaimana bentuk dari pelayanan tersebut, bantuan tersebut, dan dalam rangka apa. Adapun bantuan yang diberikan oleh jin kepada para tukang sihir, para dukun, maka itu adalah sesuatu yang bentuknya haram dan terlarang secara syar'i. Inilah tentang datang kepada dukun. Fasaddaqahu, lalu orang yang datang kepada dukun itu membenarkan atau percaya kepada omongan dukun, lam tuqbal lahu sholata arba'ina lailah, maka tidak akan diterima sholat orang itu selama 40 hari 40 malam. Timbul pertanyaan, apa yang dimaksud tidak terima itu tidak sah? Atau sah tapi tidak berpahala, gitu kan? Kedua, kenapa disebut angka 40? Apa hikmahnya dan apa maksudnya? Kenapa enggak sebulan gitu? 30 ya. Kok ini 40? Maka kita bahas dulu lam tuqbal lahu salata arba'ina lailah. Salat orang itu selama 40 hari 40 malam tidak diterima. Apakah maknanya? Yang dimaksud tidak diterima ini ada dua maknanya. Makna yang pertama tidak sah. Kalau apa? Kalau tidak terpenuhi persyaratan dan tidak ada penghalang. Contoh ungkapan orang yang menyatakan man shalla bi ghairi wudhu'in lam yaqbalillahu shalatah. Siapa orang yang sholat tanpa wudu, maka Allah tidak akan menerima sholat orang itu. Tidak akan menerima sholat orang itu artinya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena dia tidak memenuhi syarat sahnya sholat. Apa syarat sahnya sholat? Salah satunya suci dari hadas. Orang tadi tidak wudu. Karena tidak terpenuhinya syarat, tidak sah. Kalau tidak sah, jelas tidak diterima. Kalau tidak sah, jelas tidak dipahalai. Kalau tidak sah, jelas tidak menggugurkan dosa. Kalau tidak sah, berarti jelas orang itu dianggap belum melaksanakan kewajiban sholat. Sekarang yang kedua. Sekarang yang kedua. Kalau ada orang yang mengatakan man syaribal khamr lam tuqbal lahu salata arba'ina yauman. Siapa orang yang meminum khamr, mabuk, maka salat orang itu tidak akan diterima selama 40 hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mensahihkan hadis dalam kitab Sahih Sunan Abu Daud. Man syaribal khamr, siapa orang yang minum khamr, mabuk. Mau mabuk mau tidak, pokoknya minum seteguk tapi enggak mabuk, sama syaribal khamr, meminum khamr. Maka sholatnya selama 40 hari 40 malam tidak akan diterima. Apakah tidak akan diterima ini maksudnya sah apa tidak? Lihat, apakah sholat orang itu memenuhi syarat-syarat sahnya sholat atau tidak? Dijawab, iya, dia suci, dalam keadaan suci dari hadas, suci dari najis, menutup aurat, sudah masuk waktu gitu kan, menghadap ke kiblat, pokoknya syarat-syarat sahnya sholat mereka penuhi, dipenuhi oleh orang ini, berarti sah. Dengan demikian yang dimaksud dengan tidak diterima, sholatnya sah tapi dia tidak dipahalai, sholatnya tidak menggugurkan dosa. Sholatnya sah dalam arti dia sudah menunaikan kewajiban tapi tanpa pahala dan tanpa efek menghapuskan dosa. Sebagaimana umumnya sholat. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana dengan hadis yang sedang kita bahas? Apakah yang dimaksud dengan siapa orang yang datang ke dukun, mempercayai omongan dukun, maka tidak akan di siapa orang yang datang ke dukun kemudian dia itu membenarkan isi omongan dukun, maka sholatnya 40 hari 40 malam tidak akan diterima? Maka maknanya adalah, lihat, sholatnya memenuhi syarat-syarat sahnya sholat. Sah sholat dia. Karena tidak ada salah satu syarat sholat umat tidak pergi ke dukun, tidak ada. Semua syarat sahnya sholat dipenuhi, maka sah. Adapun tidak diterima, tidak berpahala. Tidak punya efek menggugurkan dosa. Tapi kewajibannya sudah terlaksana. Inilah yang dimaksud dengan tidak akan diterima, sholatnya tetap dianggap sah. Adapun disebutkannya arba'ina yauman 40 hari. Tentang disebutnya angka 40 hari, tidak mungkin kita mengetahui sebabnya. Sebab sesuatu amalan yang disebut angka oleh Allah atau Rasulnya, umumnya manusia tidak mengetahui hikmahnya. Kenapa sholat sehari semalam asalnya 50 kali menjadi 5 kali? Kita gak tahu sebabnya. Yang kita ketahui adalah kita sholat 5 kali sehari semalam dengan jumlah rakaat subuh 2, duhur asar 4, maghrib 3, isya 4, total general 17 rakaat, itu perkara ta'abbudiyah. Itulah bentuk ketundukan kita kepada aturan Allah, bentuk penghambaan kita kepada Allah, sekalipun kita tidak mengetahui hikmahnya dan alasannya. Kenapa subuh 2 rakaat? Padahal subuh itu ketika stamina lagi fresh-freshnya, pikiran juga lagi seger-segernya ya. Malah zuhur, asar, dan isya ketika lelah-lelahnya. Zuhur habis bekerja keras, asar juga mungkin baru selesai pekerjaan, isya itu sudah saatnya waktu istirahat. Kenapa jumlah rakaatnya paling banyak? Kita gak tahu. Lalu kenapa kita melaksanakan? Itu sikap penghambaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan menghambakan diri kepada Allah dengan amalan yang kita tidak tahu hikmahnya, kadang-kadang lebih sempurna dibanding dengan mengetahui hikmahnya. Karena apa? Karena lebih mengandung aspek merendahkan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Memang benar, kadang-kadang kalau kita mengetahui hikmahnya, maka jiwa kita bisa lebih tenang. Mengetahui umpamanya imbalannya, kita bisa lebih semangat. Siapa orang yang memelihara 10 rakaat ba'da sholat fardu atau sebelum sholat fardu, akan dibangunkan bagi orang itu satu buah istana di surga. Sholat apa itu? Rawatib ya, 10 rakaat. Mendengar itu kita hijau, kita lebih semangat, kita lebih terdorong, lebih termotivasi. 2 rakaat qabla subuh itu khairum minad dunya wa ma fiha wa ma 'alaiha. Itu lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Kita lebih termotivasi untuk melakukan. Iya, kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang tanpa mengetahui apa faedah, apa hikmah, apa iming-iming atas amalan itu, kita juga hanya mengandalkan ketundukan kita kepada Allah. Dan itulah sikap seorang mukmin. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 36, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minah idza qala Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah layak bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan bila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan untuk mereka, lalu mereka memiliki pilihan lain dalam urusan mereka. Seorang mukmin itu harus taslim, menerima apa adanya yang Allah tetapkan, dan diyakini itulah yang terbaik bagi kita. Maka wajib bagi kita menerima, tunduk, patuh kepada aturan Allah Azza wa Jalla dalam apa? Dalam hal melaksanakan perintah. Oleh karena itu, kita tidak mengetahui apa hikmah di balik penyebutan angka 40 hari 40 malam sholatnya tidak akan diterima. Kita juga tidak tahu apa penyebab dan hikmah ditetapkannya jumlah rakaat sholat sehari semalam yang 17 rakaat dengan bilangan 2 untuk subuh, 4 untuk duhur, asar dan isya, dan 3 untuk maghrib. Wallahu a'lam apa hikmah di balik itu, akan tapi kita yakini itulah ketetapan Allah yang terbaik untuk kita semuanya. Dari hadis ini salah satu di antara faedah yang bisa kita ambil adalah tahrimu ityanil arraf wa su'alihi illa mastasna al qismi tsalitsi war rabi lima fi ityanihim wa su'alihim min al mafasiril azimah allati tarattaba ala tasyi'ihim wa idra'in nas bihim wa hum fil ghalibi ya'tuna bi asya'i kullihal batilah. Di dalam hadis ini terkandung pengharaman mendatangi dukun dan bertanya kepada dukun kecuali dengan dua keadaan yang dikecualikan tadi, yaitu yang ketiga dan keempat. Ketiga, bertanya mendatangi dukun dan bertanya untuk menguji. Dan keempat ini yang terbaik, bertanya dan mendatangi dukun untuk menasihati, mendakwahi, amar ma'ruf nahi munkar, membongkar kelemahan dan kedustaannya di kalangan umat manusia. Maka itu baru boleh. Tapi adapun sekedar bertanya iseng, apalagi percaya, maka diharamkan. Karena di dalam hal tersebut terdapat mafsadat atau kerusakan yang besar. Juga bisa menyebabkan manusia tertipu, karena umumnya orang-orang yang datang pergi ke dukun, mereka datang dengan maksud-maksud yang batil. Mereka datang ke dukun itu bukan ingin selamat di akhirat loh. Rata-rata orang yang datang ke dukun demi meraih dunia ya. Ada gak yang datang ke dukun, Mbak, tolong bagaimana caranya agar saya sholat bisa khusyuk? Ada? Bisa bangun terus tiap malam, bisa Senin, Kamis terus saum, ada? Gak ada. Rata-rata yang datang ke dukun apa? Mbak, bagaimana caranya agar saya bisa kepilih di dapil saya, kan? Untuk anggota, jadi anggota dewan. Bagaimana caranya kalau dia artis agar saya laku, bisa manggung setiap saat dengan kondisi yang fit, agar uang ngocor terus untuk Mbak 110%, kan gitu? Untuk dunia rata-rata, bukan untuk akhirat. Walaupun dengan mengorbankan akhirat, kata Simbah, boleh kamu akan terpilih. Tapi kamu telanjang bulat, kemudian keliling pasar. Kadang-kadang diturut tuh. Nah, kamu harus berenang dulu pada malam Jumat Kliwon di danau angker tanpa ada orang yang menemani. Dilakukan gak? Dilakukan. Demi ketenaran duniawi. Walaupun akhiratnya rusak. Agamanya hancur dengan hal itu. Motivasinya orang yang datang ke dukun seluruhnya untuk duniawi dengan cara yang batil. Makanya mendatangi mereka umumnya adalah sesuatu atau perkara yang diharamkan secara syar'i. Ini hadis yang pertama. Hadis yang pertama, datang kepada dukun lalu membenarkan, maka sanksinya 40 hari 40 malam tidak akan diterima sholatnya. Ini yang pertama. Kedua, hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi bersabda, "Man ata kahinan Fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, rawahu Abu Dawud. Siapa orang yang mendatangi dukun lalu dia mempercayai terhadap omongan si dukun, maka sungguh orang itu telah kufur kepada apa-apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud, tapi sanadnya dhaif. Juga oleh Imam An-Nasai dalam kitab Al-Kubra, oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Ad-Darimi, Imam Bukhari juga meriwayatkan, tapi bukan dalam kitab sahihnya, tapi dalam kitab At-Tarikh. Ibnu Adi dalam kitab Al-Kamil, Uqaili dalam kitab Ad-Du'afa, dan yang lain-lainnya. Jadi secara sanad hadis ini dhaif, akan tetapi isinya selaras dengan apa yang dijelaskan dalam hadis yang sebelumnya. Ucapan Nabi SAW, siapa orang yang mendatangi dukun. Dahulu di kalangan orang-orang Arab, ada beberapa laki-laki yang hidup lalu didatangi oleh setan. Lalu setan dari bangsa jin mengabarkan kepada mereka tentang kabar-kabar gaib. Jadilah orang itu dukun. Lalu orang yang datang ke dukun itu mempercayai omongan dukun. Maka orang itu telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya, apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-Qur'an. Melalui perantaran siapa? Jibril alaihi salatu wassalam. Dan Jibril adalah makhluk yang terpercaya oleh Allah, diberi gelar dengan gelar Al-Amin. Allah berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dari Rabbul Alamin, dibawa oleh Ar-Ruhul Amin. Ar-Ruhul Amin maksudnya Jibril. Jibril disebut dengan sebutan Ruh, nama lain untuk malaikat Jibril. Dalam surah Al-Qadar disebutkan, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Pada malam Lailatul Qadar itu turunlah para malaikat beserta ruh. Ruh yang dimaksud di sini adalah malaikat Jibril. Kepada Maryam, wa arsalna ilaiha ruhana. Kami utus kepada Maryam ruh kami. Yang dimaksud ruh kami di sini adalah malaikat Jibril. Bukan ruh Allah. Ruh kami maksudnya ruh di sini malaikat Jibril. Karena memang sebutan lain bagi malaikat Jibril adalah ruh. Tapi ada tapinya. Tidak berarti bahwa malaikat Jibril dan seluruh malaikat merupakan makhluk yang hanya berruh, hanya ruh tanpa jasad. Bukan. Malaikat punya jasad, dan jasad malaikat diciptakan dari apa? Dari cahaya. Khuliqatil malaikatu min nur. Para malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jan min marijin min nar, dan jin diciptakan dari nyala api. Wa khuliqa adam mimma usifa lakum, dan Adam diciptakan dari apa-apa yang telah diterangkan kepada kalian. Maksudnya jasadnya. Jasad malaikat dari cahaya, jasad jin dari api, dan jasad manusia dari tanah. Dan masing-masing dari jasad itu ada ruhnya. Ketika ruh ini berpisah dari jasad-jasadnya, maka mereka semuanya apa? Mati. Manusia mati, jin mati, para malaikat pun mati. sebagaimana diisyaratkan oleh ayat yang nanti mungkin akan kita bahas suatu waktu. Jadi malaikat bukanlah makhluk yang hanya berupa ruh saja tanpa jasad. Enggak ada jasadnya. Dan mereka pun juga akan mati. Nah, lalu kenapa kalau begitu mereka disebut ruh? Malaikat Jibril disebut ruh, bukan seluruh malaikat, karena dia disebut hamilur ruh. Dia pembawa ruh. Dan ruh yang dimaksud di sini Al-Quran. Quran oleh Allah disebut ruh. Selain Quran juga disebut syifa, disebut nur, disebut hudan, dan sebutan-sebutan lain yang disebutkan dalam Al-Quran sesuai dengan fungsi Al-Quran. Kenapa Al-Quran disebut syifa yang artinya apa? Obat. Karena Al-Quran sebagai obat. Kenapa Al-Quran disebut nur? Apa arti nur? Cahaya. Karena Quran menerangi seperti cahaya. Kenapa Al-Quran disebut hudan yang artinya petunjuk? Karena Al-Quran memberi petunjuk. Salah satunya Al-Quran juga oleh Allah disebut ruh, sebagaimana firman Allah, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami telah wahyukan kepada engkau hai Muhammad ruh dari sisi kami. Ruh yang dimaksud Quran. Kami wahyukan kepadamu ruh, yaitu kami wahyukan kepadamu Al-Quran. Kenapa Al-Quran disebut ruh? Sebab salah satu di antara fungsi Al-Quran seperti ruh. Apa fungsi ruh? Menghidupkan hati yang tadinya mati. Bisa hidup lagi dengan Al-Quran, karena Al-Quran berfungsi seperti ruh, menghidupkan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah oleh kalian seruan Allah dan Rasulnya kalau Allah dan Rasulnya menyeru kalian kepada apa-apa yang bisa menghidupkan kalian. Maksudnya yang menghidupkan jiwa kalian yaitu Al-Quran, menyeru kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itulah sebait syair yang dikutip oleh para ulama di antara Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyatakan, laisa man mata fastaraha bimayyitin wa innamal mayyitu maytul ahya. Bukanlah orang yang mati kalau ketika matinya dia berbahagia karena iman dan amal saleh. Sesungguhnya orang yang mati adalah orang yang jiwanya sudah mati di saat raganya masih hidup. Raganya masih hidup tapi jiwanya sudah mati karena kufur, karena syirik, karena ingkar atau terhadap ajaran Allah. Jiwanya mati, raganya masih hidup. Maka raganya menjadi kuburan bagi jiwanya yang sudah mati sebelum raga itu dikuburkan kelak bila dia mati. Ya. Jadi ruh artinya wahyu Al-Quran. Malaikat Jibril disebut ruh karena dia hamil ruh, pembawa Al-Quran, pembawa wahyu. Dan Allah mensifati malaikat Jibril dengan sebutan Ruhul Amin, ruh yang terpercaya. Enggak khianat. Kata Allah malaikat Jibril ini terpercaya. Kata orang Syiah, ahlakahumullah, malaikat Jibril ini malaikat yang khianat. Ya. Kenapa khianat? Karena harusnya wahyu itu Allah sampaikan kepada siapa? Ali, ini diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Khianat dia. Masuk akal gak ini omongannya? Enggak. Kenapa? Pertama, kalau benar malaikat Jibril khianat, Allah tahu gak? Pasti tahu. Kok Allah diam aja tuh? Pertama itu. Kedua, ketika Nabi SAW diberi wahyu pertama kali oleh malaikat Jibril, Ali saat itu usianya berapa? Masih ABG, masih kecil. Masa kalau saat itu mestinya wahyu diturunkan kepada Ali bukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa anak kecil gitu yang belum balik sudah dikasih wahyu? Ya, dari segala segi enggak masuk akal. Oleh Allah malaikat Jibril disebut Ruhul Amin, oleh orang bangsa Syiah disebut pengkhianat. Siapa yang benar, ucapan Allah atau ucapan orang Syiah? Wah, enggak bisa dibedakan. Enggak bisa dibandingkan ya. Ya pasti yang benar itu ucapan Allah. Wa man asdaqu minallahi haditha. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar ucapannya daripada Allah? Kita pro ke mana? Pro kepada ucapan Allah atau pro ke ucapan orang Syiah tentang malaikat Jibril? Oh, tentu saja pro kepada ucapan Allah. Malaikat Jibril adalah malaikat yang amanah. Allah menyatakan nazala bihi ruhul amin. Al-Quran diturunkan oleh ruh yang amin, yaitu malaikat Jibril. Kenapa? Karena memang malaikat Jibril menjadi perantara turunnya Al-Quran. Nah, inilah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi SAW. Dengan demikian, perkataan Allah Azza wa Jalla yang perkataan Rasul SAW, siapa yang mendatangi dukun lalu membenarkan perkataan dukun, berarti orang itu telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maknanya adalah kufur kepada Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an menyatakan tidak ada yang mengetahui perkara gaib baik di langit ataupun di bumi kecuali hanya Allah. Itu kata Qur'an. Lalu ada orang menyatakan, oh ada tuh dukun tahu yang gaib tentang esok dan lusa, ada tuh yang tahu. Berarti dia percaya kepada dukun dan tidak percaya kepada Quran. Makanya siapa orang yang datang ke dukun lalu percaya omongan dukun, berarti orang itu telah kufur kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa dan bagaimana syarah hadis ini? Kita hanya baru mukaddimah. Syarah dari hadis ini kita akan teruskan Jumat yang akan datang, beserta faidah-faidah yang bisa kita ambil dari hadis itu. Sekarang tidak mungkin untuk kita lanjutkan karena waktu untuk menjelaskan sudah habis. Waktu yang tersisa sekarang ini kita akan gunakan untuk bertanya jawab. Dan kepada Akhi Fawas dipersilakan di Radio Cilengsi untuk memandu tanya jawab ini, baik dengan pemirsa Roja TV ataupun para pendengar Radio Roja dimanapun. Alhamdulillahirabbil alamin, dipersilakan kepada Akhi Fawas untuk memandu tanya jawab ini. Silakan. Terima kasih sudah masuk kami coba sapa tahu. Nah, iya halo, baik terputus pertanyaan. Kami ada pertanyaan yang terkait dari pesan singkat Bapak Dori Bukhari di Pangandaran Ciamis yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita membedakan antara dukun dengan ulama? Soalnya sekarang banyak sekali para dukun yang seolah-olah seperti hanya ulama dan berkedok sebagaimana perkembangannya ulama. Mohon jelasan dari Ustaz. Terima kasih. Iya, Ibu Herli atau Bapak Herli di Pangandaran Ciamis, barakallahu fiik. Bagaimana cara membedakan apa dia kiai apa dukun? Seringkali dukun ini juga disebut kiai atau ustaz ya. Yang benar ustaz apa dukun, kan gitu. Bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya pertama dari pengetahuan dia tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Faham gak dia tentang Quran? Faham gak dia tentang Sunnah? Bisa gak berbahasa Arab? Ustaz wajib bisa bahasa Arab. Kenapa? Karena Quran berbahasa Arab, hadis berbahasa Arab, Kitab tafsir, kitab hadis, kitab fiqih, kitab usul fiqih, kitab akidah, semuanya berbahasa Arab. Mungkin enggak orang yang tidak bisa berbahasa Arab, saya faham Quran Sunnah secara benar? Enggak. Karena semuanya berbahasa Arab. Bukankah sudah ada terjemahan? Pertama, terjemahan tidak 100% tepat. Seringkali si penerjemah memahami maksud yang sebenarnya, tapi ketika mengungkapkan dengan kalimat bahasa Indonesia kok maknanya jadi lain. Jadi agak bias. Hasil terjemahan yang bias ini difahami lagi oleh pembaca. Biasnya tambah lebar, tambah jauh. Itu yang pertama. Ya. Kedua, membaca terjemahan itu berbahaya. Para ulama menyatakan man kana ustadzu kitabahu fa khata'u aktsaru min shawabi. Siapa orang yang gurunya adalah bukunya, kitabnya, maka kesalahannya akan lebih banyak daripada benarnya. Karena bisa salah paham dia kalau hanya membaca terjemahan. Oleh karena itu, seseorang yang belajar Islam hanya baca terjemahan tanpa berguru kepada orang yang terpercaya, pemahamannya bisa-bisa keliru. Oleh karena itu, coba lihat tes dia bisa enggak bahasa Arab. Kalau hanya berdalil, dia bisa menghafalkan 1-2 ayat, 1-2 hadis, kemudian dia sampaikan, oh menurut orang awam, oh dia ustaz. Belum tentu. Kedua, lihat pengamalannya sesuai enggak dengan Quran dan Sunnah. Kalau umpamanya pengamalannya jauh dari Quran dan Sunnah, maka dia bukanlah ustaz, walaupun disebut ustaz. Dia bukan kiai, walaupun orang-orang menyebutnya kiai atau ajengan. Quran demikian, hadis demikian, kok yang dia lakukan bertolak belakang, minta-minta ke kuburan, menyambat-nyambat mbah, gitu kan, berinteraksi dengan para jin, para setan dari kalangan bangsa jin, yang itu merupakan kelemahan bagi dia, bukan kelebihan. Kenapa disebut kelemahan? Sebab dia tidak punya benteng sehingga mudah ditembus berinteraksi dengan setan dari kalangan jin. Adapun orang yang punya benteng kuat berupa akidah, berupa iman, berupa zikir, berupa hafalan Quran yang sudah mendarah daging dalam dirinya dan sudah diaplikasikan, setan lari sejauh-jauhnya. Kalau setan menghampiri dan masuk berinteraksi, berkolaborasi dengan dia, menunjukkan enggak ada benteng sama sekali. Itu kelemahan yang nyata, tapi kelemahan ini dianggap sebagai kelebihan menurut orang awam. Jadi pertama lihat ya ilmunya tentang Quran Sunnah, kedua lihat amalan. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau kamu melihat seseorang bisa berjalan di atas air, terbang di awang-awang, jangan kamu tetapkan kebenaran orang itu sehingga kamu melihat amal dia bersesuaian dengan Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, seseorang baru bisa membedakan apakah dia ustaz atau dukun hanya dengan ilmu. Fahami dulu Quran Sunnah yang sebenarnya, aplikasikan dalam kehidupannya, maka dengan itu insya Allah kita tidak akan ragu, tidak akan bingung membedakan mana ustaz dan mana dukun. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Demikian untuk mengambil pelajaran, semoga bermanfaat. Kami berada untuk profil yang pernah kemarin ibu desinya di Batu Raja Palembang. Waalaikumsalam. Saya dari Batu Raja Palembang mau menanyakan, cuma kalau untuk masalah kemampuan saya minggu yang lalu, normal. Tapi yang lebih cek, tidak ada ininya, tidak ada apa namanya, tidak ada penyakitnya. Nah, sebenarnya karena tidak ada penyakitnya, tapi menurut saya tidak apa namanya, tidak diketahui di dokter siapa penyakitnya. Pulang nggak akan sekolah. Nah sekarang yang saya tanyakan keluarga suami saya ini dan keluarga suami saya ini katanya itu merusak atau namanya ada kelas seperti itu kan. Tapi yang tidak sampai itu tapi dukung dukung bukan parah juga tapi malu dan macam itu. Yang ini ada apa namanya Ya, Ibu Desmin di Batu Raja, Palembang. Barakallahu fiik. Semoga Allah wazalla cepat menyembuhkan mertua dari Ibu Desmin tadi, ya. Semoga Allah mengembalikan kesehatannya, kesembuhannya dan menghilangkan penyakitnya. La ba'sa tahurun insyaallah. Allahumma rabban nas adhibil ba's isfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Baik, mertua Ibu Desmin koma. Tapi setelah diperiksa oleh dokter enggak ketemu penyakitnya, penyebab komanya itu kenapa? Ada berapa kemungkinan ini Ibu Desmin? Kemungkinan pertama, penyakitnya ada tapi tidak terdeteksi. Coba periksa lagi kepada dokter yang lebih ahli dan dengan peralatan yang lebih canggih. Sebab sangat-sangat-sangat mungkin penyakit seseorang tidak ditemukan oleh dokter spesialis tertentu, tapi bisa ditemukan oleh dokter yang lebih ahli daripada yang tadi. Beberapa pekan yang lalu, saya punya pengalaman, anak saya sendiri sakit, menjerit-jerit di dalam apa perutnya. Periksa ke dokter, dokter kandungan, dokter internis, dokter ahli yang bisa menemukan appendiks. Mereka bingung, gak ada appendiks bukan, ya. Ada keluhan di rahim, gak ada kelainan, semuanya normal. Sampai bingung, berjam-jam dikasih obat penghilang sakit, gak hilang, tetap sakit, kenapa? Sampai datang dokter yang lebih senior, sudah lebih sepuh, masuk ke ruang pemeriksaan dengan USG, alatnya sama, caranya sama. Gak sampai setengah jam keluar lagi, oh ini ada infeksi, ini nih, baru ketemu. Oleh karena itu coba periksa lagi kepada dokter yang lebih senior, lebih berpengalaman, lebih ahli. Kalau umpamanya masih tidak tertemukan juga, coba periksakan ke dokter ahli bidang lain. Walaupun sama-sama di perut itu banyak bidangnya. Ada bidang kandungan, ada bidang penyakit dalam, ada macam-macam gitu saya. Maka upayakan secara maksimal. Mungkin ada penyakitnya, tapi tidak ditemukan oleh dokter tertentu. Periksakan lagi kepada dokter lain yang lebih ahli daripada dokter yang sudah ada. Itu kemungkinan pertama. Pokoknya cari second opinion dari dokter lain yang lebih ahli. Kedua, kalau seluruh dokter ahli sudah memeriksa, peralatan secanggih apapun sudah mendeteksi, tapi gak kedetek penyakit apapun. Mungkinkah ini sihir? Mungkin. Bagaimana cara mengetahuinya? Diruqyah oleh orang yang ikhlas, oleh orang yang berilmu, oleh orang yang saksiahnya kuat, oleh orang yang tauhidnya mendalam dan kuat. Maka orang seperti itu, apalagi dia banyak pengalaman menangani pasien seperti itu, kadang baru melihat saja sudah tahu, tanpa harus diberitahu. Dan dia bisa menangani keluhan seperti itu. Tapi kalau yang merukyahnya orang jahil, orang yang lemah iman, orang yang ahli maksiat, kemudian dia membacakan ayat kepada orang itu, mungkin gak ada pengaruh apa-apa. Sebagaimana yang pernah saya jelaskan perkataan Syekhul Islam, bahwa pribadi raqi, pribadi orang yang meruqyah, besar pengaruhnya kepada setan yang menyakiti orang yang akan kita ruqyah. Sama dengan pedang, sama dengan senjata. Kalau pedang itu dipegang oleh orang yang tidak bisa menggunakannya, dia tidak akan bisa membahayakan lawan, bahkan akan membahayakan dirinya. Dia main-mainkan pedang, jelas ke kepalanya sendiri. Coba umpah seseorang yang tidak tahu main double stick, nuncaku gitu ya, kasih nih mainkan, ayo pukul saya dengan nuncaku. Dia putar-putar betuk ke kepalanya sendiri. Lawan tidak akan takut ya. Biarkan dia main-main, pasti akan kebentur, kejedot kepalanya sendiri. Kan begitu. Al-Quran juga demikian. Kalau Al-Quran dibacakan oleh orang yang berilmu, tauhidnya kuat, lurus, imannya mendalam, akhlaknya mulia, hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla dekat, dia ahli ibadah, wah jangankan dibacakan Al-Quran, baru datang orang itu setan sudah takut. Apalagi kalau orang itu sudah membacakan ayat Al-Quran dengan niat dirukyahkan kepada orang yang diganggu oleh setan tersebut, pengaruhnya akan lebih besar. Oleh karena itu kepada Ibu Desmin di Batu Raja, Palembang, Sumatera Selatan, coba kalau memang langkah pertama tadi sudah dilakukan, yaitu diperiksakan kepada dokter lain yang lebih ahli dengan peralatan yang lebih canggih, tapi tetap tidak ketemu itu penyakitnya, coba minta bantuan ustaz setempat yang akidahnya lurus, yang berilmu, yang ahli ibadah, yang akhlaknya mulia, yang syakhsiahnya kuat, yang punya sikap istiqamah dalam berdakwah, bersabar menghadapi gangguan orang-orang atas dakwahnya, maka insya Allah orang seperti itu akan ditakuti oleh setan dimanapun berada. Demikian Ibu Desmi, wallahu a'lam bissawab. Silakan. Terima kasih atas jawaban yang disampaikan untuk Ibu Desmi. Kita akan beralih ke penelpon selanjutnya, ada Pak Ahmad di Kalimantan, program Kalimantan Papua Barat. Silakan. Iya, silakan Pak Ahmad. Halo. Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tadi kesempatan kurang ada di sini, ada feedback Bapak. Iya, silakan Pak Ahmad. Ya. Dulu tidak ada ternyata. Apa dan itu yang disampaikan oleh Nabi yang melakukan anak apa dekat dalam yang lain akan dibutuhkan dengan kaitan atau berkebutuhan sama hidup dan kebutuhan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, benar Pak Ahmad. Pak Ahmad di Papua Barat. Tidak ada satupun bayi yang lahir kecuali akan dilepaskannya satu setan kepada orang itu, lalu mendampingi orang itu seumur hidupnya. Ma minkun illa wukila ilaihi qarinu minal jinni wa qarinu minal malaika. Tidak ada satupun di antara kalian kecuali akan dilepaskan kepada orang itu satu jin atau satu setan atau qarin, pendamping dari kalangan bangsa jin. Memang benar. Dan ini adalah ucapan Rasul SAW dalam hadis yang sahih. Di setiap kita ada jin yang mendampingi sebagai qarin seumur hidup kita, yang kemudian disebut dengan sebutan qarin. Untuk apa? Untuk mengganggu kita, untuk melemahkan iman kita. Apakah seluruhnya? Iya. Termasuk Rasul SAW? Iya. Sebagaimana pertanyaan para sahabat, wa anta ya Rasulullah, apakah engkau juga wahai Rasulullah? Kata beliau, iya, kecuali Allah telah membantu aku mengalahkan jin ini, fa aslama, lalu jin ini masuk Islam. Wala ya'muruni illa khaira, dan tidaklah memerintahkan apa-apa kepadaku kecuali hanya memerintahkan kebaikan. Termasuk Rasul sesam juga ada jinnya, apalagi yang lain-lainnya. Jadi benar itu adalah sabda yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Ya Fawaz, silakan. Masih connect? Kami ada pertanyaan yang dari pesan singkat dari Ibu Muji di Jakarta yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa saya pernah setiba sampai keluar besi dan benang dari mulut saya, badan panas dan muntah-muntah. Kemudian ibu mertua saya dengan keadaan seperti itu pergi ke seorang kiai, dan kiai tersebut mengatakan bahwa saya dikirim sihir oleh orang jahat yang ternyata adalah teman saya sedangkan. Oleh kiai tersebut saya diberi minum air putih dan gula pasir untuk diminum, dan alhamdulillah saya pun sehat kembali. Bagaimanakah menurut Ustaz, apakah pernyataan dari kiai tersebut yang mengetahui bahwa ada kiriman sihir dari orang tertentu yang ternyata adalah teman saya tersebut adalah bisa dipercaya dan bisa benar adanya? Namun saya beretikat untuk memaafkan apa yang telah dilakukan oleh teman saya tersebut. Mohon penjelasan dari Al-Ustaz dan nasihatnya terhadap apa yang saya mengalami. Apakah saya berdosa dengan hal ini? Terima kasih atas jawaban yang saya sampaikan. Iya, Ibu Muji di Jakarta, barakallahu fik. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kesehatan, kesembuhan yang tidak meninggalkan penderitaan atau sakit apapun pada diri ibu ataupun keluarga ibu. Ya, pertanyaannya tadi, ada orang yang sakit panas sampai keluar besi ya, sama apa tadi, benang dari mulutnya. Apakah ini sihir? Kalau tidak ada sebab-sebab hissi, sebab-sebab yang logis, kenapa bisa keluar benang sama besi? Ya, itu sihir. Kecuali kalau ada sebab-sebab yang logis, umpamanya dia nelan besi dan benang, kemudian memuntahkannya lagi, maka ya itu bukan sihir. Tapi kalau enggak ada sebab-sebab logis, sebab-sebab yang realistis, tiba-tiba panas, sakit perutnya, kemudian muntah darah, kemudian bercampur ada besi, ada paku, ada penitik, ada jarum, ada segala macam benda-benda aneh yang secara logika mustahil masuk ke dalam perut, ya itu salah satu di antara bentuk sihir. Jadi yang pertama. Kedua, lalu didatangkan kiai, lalu mengobati dan sembuh. Benarkah? Kalau yang dimaksud kiai ini seorang yang memang berilmu, ahli sunnah, faham dan loyal, komit dengan Quran dan sunnah dengan pemahaman yang benar, lalu mengobati dengan cara pengobatan yang benar, dengan rukyah syariah, dengan daun bidara, dengan kurma, ya, dengan cara-cara yang memang disyariatkan, tidak ada kebidahan, apalagi unsur syirik, maka iya, kiai ini benar. Memberikan air segelas air putih, air itu mungkin sudah dirukyah dulu dengan rukyah yang syar'i, disertai dengan keyakinan atas pertolongan Allah Azza wa Jalla, tawakal yang kuat kepada Allah, lalu sembuh. Ya, kalau cara pengobatannya masyru', disyariatkan, ya benar. Itu yang kedua. Yang ketiga, ternyata si kiai itu mengabarkan bahwa yang menyihirnya si fulan, kawan sekantor. Kita pertanyakan, dari mana kiai ini tahu? Kalau kiai ini tahu karena interaksi dia dengan jin yang mengganggu ibu tadi, Pertama, tidak boleh kita langsung mempercayai, sebab karakter setan pendusta. Karakter setan itu mengadu domba. Mungkin bukan orang itu, tapi agar kita berantem sama orang itu lalu diadu domba, yang nyuruh saya tuh si fulan teman sekantormu, padahal enggak, akhirnya berantem kita dengan dia. Belum tentu. Maka tidak boleh kita mempercayainya tanpa ada bukti dan pengakuan. Kecuali memang dia ngaku, ya saya yang mencelakakan kamu, saya minta tolong ke dukun anu tuh. Kenapa? Sebab saya dengki sama kamu. Kecuali kalau dia ngaku demikian. Tapi kalau tidak ada pengakuan, tidak ada bukti, tidak ada saksi, sekedar berita dari setan, dari kalangan bangsa jin, maka kita tidak boleh mempercayainya. Karena mungkin itu taktik mengadu domba antara kita dengan saudara kita, teman sekantor kita. Maka tidak boleh kita untuk mempercayainya. Itu yang ketiga. Tapi kalau si kiai itu melakukan rukyah atau pengobatan dengan cara-cara yang tidak disyariatkan, ya, dengan mensyaratkan kalau coba ibu siapkan umpamanya beras putih 7 kilo dibungkus dengan kain putih 7 meter. Lalu siapkan juga ayam putih dengan telur putih 7 biji. Lalu dia melakukan ritual yang tidak disyariatkan, ya itu dukun, bukan kiai, walaupun orang-orang menyebutnya kiai. Karena itu salah satu bentuk praktek pendukunan. Menyembuhkan, mengobati sihir dengan sihir terlarang. Menyembuhkan penyakit hasil pendukunan dengan dukun juga terlarang. Tidak boleh kita lakukan. Karena apa? Islam sudah lengkap. Bisa mengatasi seluruh problematika kehidupan yang dihadapi oleh kita dalam keseharian kita, termasuk cara menghadapi sihir, cara menghadapi perdukunan, ada rukyah syar'iyah. Maka kita tidak boleh melanjutkan meminta bantuan kepada kiai yang tata cara menyembuhkannya menyimpang dari tuntunan Quran dan Sunnah. Itu yang ketiga. Keempat, tadi sikap ibu memaafkan orang itu, apakah itu sikap yang bagus? Kita tidak mengatakan ya, tidak menyatakan tidak, tapi harus dirinci. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyatakan bahwa memberi maaf hukumnya sunnah, tapi islah hukumnya wajib. Kalau memberi maaf bisa berakibat islah, ya bagus. Dan memberi maaf memiliki keuntungan yang sangat banyak bagi kita. Allah akan berikan balasan yang berlipat. Memberi maaf diperintahkan oleh Allah. Khudil afwa, jadilah kamu pemaaf. Orang yang bertakwa salah satunya lah wal afina anin nas, memaafkan kesalahan manusia. Tapi bagaimanapun memaafkan hukumnya sunnah dan tidak wajib. Kalau memberi maaf bisa maslahat, lakukan. Berikan maaf kepada orang yang bersalah kepada kita dan itu bagus. Tapi bila memberi maaf menimbulkan madarat, tidak maslahat, maka beliau Syarusin menyatakan jangan memberi maaf, tapi tuntut dia ke pengadilan bila memungkinkan. Contoh memberi maaf yang tidak maslahat, kalau ada orang di jalan ugal-ugalan pakai motor, pakai mobil, memang karakter nyenggol mobil kita. Kalau kita maafkan dia gak jerah, ya sudahlah ini musibah, gak apa-apa, gak perlu diganti, gak perlu ke polisi. Dia bisa tambah-tambah, wah saya nabrak berkali-kali juga, orang baik tuh, takut sama saya, memaafkan siapa yang berani. Akhirnya dia terus begitu, nabrak lagi, tidak masalah tapi mabarak. Kata beliau, jangan diberi maaf, tuntut ganti rugi. Agar memberi efek jerah. Lalu dia merubah sifatnya, merubah karakternya menjadi baik, menjadi lembut, menjadi santun dalam berlalu lintas. maka memberi maaf di sana tidak maslahat, dan tidak memberi maaf dalam arti mengadukan orang ini kepada pihak yang berwenang bisa memberi maslahat berupa berubahnya karakter dia, maka jangan dimaafkan. Oleh karena itu, kalau ada orang yang bersalah kepada kita lalu kita maafkan, orang itu malu, berterima kasih kepada kita dan merubah karakter jahatnya menjadi baik, maafkan. Tapi kalau orang itu bersalah lalu kita maafkan, orang itu tambah sombong, lihat, dia takutkan kepada saya enggak bisa enggak minta maaf. Dia memaafkan saya padahal saya enggak ada maksud minta maaf, enak aja. Akhirnya dia tambah zalim kepada kita. Zalim juga kepada orang lain karena merasa dia ditakuti, sehingga bebas berbuat jahat. Maka memberi maaf kepada orang itu tidak maslahat. Jangan memberi maaf. Maka kemaslahatan harus dinomorsatukan daripada memberi maaf. Jangan beri maaf orang itu, tuntut dia ke pengadilan agar minimal kezalimannya, kejahatannya tertahan oleh perkara hukum yang harus dijalani oleh dia, sehingga dia tidak bisa berbuat jahat lagi, dan setelah terkena hukuman dia kapok, dia jera untuk berbuat jahat kepada sama manusia dan merubah karakternya. Jadi demikian Ibu Muji ya, minta memberi maaf itu apakah pasti selalu maslahat? Tidak selalu maslahat, tapi dengan rincian seperti yang diterangkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir Fawaz, silakan ya. Iya. Ibu yang barusan bertanya, semoga Allah Azza wa Jalla cepat-cepat menghilangkan gangguan tersebut dari diri ibu ya. Segera diberikan kesembuhan secara total sempurna seperti sedia kala, tanpa tersisakan keluhan apapun dalam diri ibu. Amin. Laba satu hurun insyaallah. Allahumma rabban nas alhibil ba'as isfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Iya, pertama Bu, kalau ibu betul-betul merasakan gangguan jin secara real nyata gitu ya, maka hal terbaik yang ibu lakukan ruqyah, meruqyah diri sendiri. Tapi berat. Nah, di sana tantangannya. Pasti setiap orang yang terkena gangguan jin sangat berat baca Quran, malas, berat, karena itulah efek dari gangguan setan tersebut. Tapi itu harus dilawan, ya. Pertama, bagaimana caranya? Pertama, sering-seringlah membaca Al-Quran dengan niat meruqyah. Lawan itu rasa malas, rasa berat, lawan. Disinilah jihad. Awalnya berat, insyaallah lama-lama Allah akan berikan bantuan sesering mungkin. Jangan lupa berdoa kepada Allah, ya Allah bantu saya, ya Allah berikan kekuatan kepada saya, ya Allah hilangkan gangguan setan pada saya. Semaksimal sesering mungkin kita berdoa kepada Allah, lalu baca Al-Quran sesering mungkin. Kedua, selain membaca secara musalsal, secara bersambung, kita juga ada program menghafalkan surat-surat tertentu dari Al-Quran. Ada jadwal. Ia membaca rutin secara bersambung, ia menghafalkan, nambah hafalan. Dengan menambah hafalan, kita bisa baca Al-Quran kapan saja, di mana saja, dalam keadaan bagaimana saja. Lagi di motor, kita baca Quran. Lagi nyetir mobil, kita baca Al-Quran. Lagi nyuci piring, kita sambil baca Al-Quran. Asal jangan dibaca ketika di WC aja, maka itu terlarang. Yang ketiga, fahami arti dari apa yang kita baca. Baca satu ayat, lihat terjemahannya. Baca satu ayat, lihat terjemahnya. Dan bila di dekat rumah ibu tadi ada masjid yang mengadakan pengajian tafsir dengan ustaz yang terpercaya ilmu dan amanahnya, ikut. Ikut. Begitu kita faham isi Al-Quran dengan tafsirnya yang benar, tertanam dalam jiwa, itu benteng yang kokoh untuk bisa mengusir setan dari diri kita yang mengganggu diri kita. Ya, terus saja begitu. Itu program kita kepada Al-Quran 4. Pertama, membaca. Yang kedua, menambah hafalan. Yang ketiga, memurojaah, mengulang-ulang hafalan di setiap momen yang memungkinkan. Yang keempat, mempelajari tafsirnya bila memungkinkan. Kalau semua itu tertanam, insya Allah setan yang ada dalam diri kita nyingkir dengan sendirinya, kabur. Kedua, dawamkan zikir. Hafalkan zikir pagi dan petang. Baca doa-doa dari setiap amalan rutin yang kita lakukan sehari-hari. Mau tidur, baca doa yang diajarkan. Bangun tidur, baca doa. Masuk keluar WC, pakai baju, melepaskan baju, masuk keluar rumah, masuk keluar pasar, naik kendaraan, begitu hujan turun ada zikir, begitu ada kilat menyambar ada zikir. Semua kejadian yang rutin kita alami itu ada zikirnya. Baca. Maka itu benteng yang sangat luar biasa dan senjata yang sangat ampuh. Kalau ini dilakukan secara rutin, kontinu, maka setan yang selama ini mengganggu kita akan kabur dengan sejauh-jauhnya dari diri kita. Ini yang kedua, Bu. Yang ketiga, hindarkan berbagai macam kemaksiatan. Karena maksiat melemahkan iman kita. Iman yang lemah memungkinkan setan mendobrak kembali benteng yang sudah kita bangun. Keempat, perdalam kajian tauhid. Dengarkan tuh tauhid. Dengarkan pengajian-pengajian tentang asma dan sifat Allah. Tentang tauhid yang dibahas di Radio Roja, di TV Roja, di kaset-kaset, di CD-CD, di internet. Dengarkan semaksimal sesering yang kita bisa, sehingga jin yang mengganggu kita yang ada dalam diri kita juga ikut mendengarkan. Maka dengan cara seperti itu, maka setan itu akan terusir dengan sendirinya. Saya yakin walaupun hanya sampai di sana ya, maka itu sudah merupakan obat mujarab. Setan yang mengganggu kita selama ini akan terusir dengan sendirinya. Hindarkan juga ada gambar makhluk hidup, patung-patung dari makhluk hidup yang ada di rumah kita, bersihkan sejauh-jauhnya, bersihkan. Maka dengan cara seperti itu, setan yang ada di rumah kita, setan yang ada dalam diri kita, insya Allah menjauh sejauh-jauhnya dengan sendirinya. Insya Allah kita akan bebas dari gangguan setan dan akan sembuh dari semua penyakit yang diakibatkan dari gangguan setan tadi. Ya, semoga ibu yang tadi bertanya diberi kesembuhan oleh Allah, diberikan kekuatan sebesar-besarnya untuk bisa menyingkirkan godaan setan tanpa harus meminta pertolongan rukyah dari orang lain, gitu ya. Maka ibu akan bisa sembuh dengan sendirinya. Kedua, benar enggak dibolehkan merukyah jarak jauh dengan telepon? Salah satu di antara cara kerja rukyah adalah agar si setan itu mendengar bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh si perukyah. Apakah itu bisa berhasil dengan lewat telepon? Iya, bisa. Umpamanya speakerphone-nya diaktifkan, lalu kedengaran oleh setan yang mengganggu kita, ya itu bisa. Tapi kadang-kadang tidak cukup penanganannya hanya dengan bacaan itu. Ada tindakan-tindakan lain yang harus langsung dilakukan. Kalau lewat telepon nggak bisa, gitu ya. Dipegang bagian tertentu dari tubuhnya yang kena gangguan, atau dipukul bila perlu, gitu. Dan itu tidak bisa dilakukan lewat telepon. Oleh karena itulah, kalau bisa secara langsung, lakukan secara langsung. Walaupun itu ada sedikit efek, tetapi efeknya tidak maksimal seperti bertemu dengan langsung. Ya, sampai di sini saja Akhi Fawas dan para pendengar Radio Roja, di mana saja Anda berada, di sini sudah berkumandang adzan maghrib. Insyaallah kita berjumpa kembali hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.